Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الصحابي الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam ringkasan dari bab ini ada beberapa masalah fihi masailu yani fi hadzal bab. Bab yang telah kita ambil apa-apa sebetulnya? Babun menasyirki al-istiazatu bighairillah. Termasuk dari kesyirikan minta perlindungan dengan selain Allah Ta'ala. Beberapa masalah yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala yaitu darahnya al-ula tafsir ayatil jin. Penafsiran tentang ayat yang berhubungan dengan dulu manusia minta perlindungan dengan jin. Maka jin semakin menambahi mereka ketakutan. Sebagian riwayat isman khaufan wa irhaban wa za'ron. Sebagian penafsirannya yaitu apa? Isman menambah dosa. Dan berlindung dengan selain Allah Ta'ala dalam perkara yang khusus itu bagi Allah Ta'ala untuk melindunginya, maka termasuk syirik. Maka dikatakan kaunuhu minas syirki al-istiazatu bil jin, kaunuhu minas syirki, keberadaannya termasuk berupa kesyirikan. Nah, dikatakan asaniyatu kaunuhu minas syirik, yakni minta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala sesuai dengan bab yang dikandungnya. Jadi sebagaimana yang telah kita lewati, jin merasa memiliki kelebihan atas bangsa manusia karena mereka ketika masuk dalam suatu lembah ataupun tempat yang dianggapnya menakutkan, mengerikan, mereka minta perlindungan dengan pembesar yang ada di tempat tersebut. Dan itulah termasuk dari kesyirikan yang dikatakan kaunuhu minas syirik. Syirik akbar. Bukan syirik asghar, tapi syirik akbar al-mukhrij minal millah. Ia mengeluarkan dari agama. Dan pelakunya adalah musyrik kafir. Asalnya yang ketiga, al-istidlalu ala dzalikal hadis. Ya, ini hadis yang berkaitan dengan masalah doa. Ya kan? A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq Hadis ini yang dikata, yang disebut oleh beliau di sini. Hadisnya Khola binti Hakim. Bahasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah bersabda, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq." Dan faedahnya yaitu lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalika. Doa ini faedahnya yaitu tidak akan membahayakan sesuatu apapun terhadap dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kemudian dari hadis ini ulama mengambil pendalilan nilanul ulama asatiluna bihi. Karena para ulama berdalil mengambil dalil dengan hadis tersebut ala anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Bahwasanya kalimat-kalimat Allah adalah tidak makhluk, bukan makhluk. Yaitu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Satu di antara sifat-sifat Allah adalah kalimatnya Allah Ta'ala. Dan ini adalah sifat yang berhubungan dengan sifat dhatiyah. Yani li'anna al-ulama istilah bihi ala anna kalimatallahi anna kalimatillahi ghairu makhluqah. Kalau dikatakan ghairu makhluqah berarti sifatnya Allah. Dan sifat Allah adalah tidak akan terpisah dengan yang disifati dengannya. Dari situ maka seorang itu boleh beristi'adzah dengan kalimat Allah Ta'ala. Qalu li'anna al-isti'adzata bil makhluq syirkun. Mereka para ulama menegaskan bahwasanya al-isti'adzah minta perlindungan dengan makhluk adalah syirik. Maka kalau itu minta perlindungan dengan kalimat Allah bukan termasuk syirik, berarti itu adalah perkara yang bukan makhluk. Berarti kalimat Allah bukan makhluk. Seandainya makhluk, kenapa kok dibolehkan, bahkan dianjurkan? Ya kan? Manazala manzilan. Ya kan? Kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Seandainya itu adalah makhluk, maka tidak mungkin dianjurkan untuk berdoa dengan doa tadi atau berdoa dengan kalimat tadi. Maka ini bukan makhluk. Berarti kalau bukan makhluk berarti sifatnya Allah Ta'ala. Karena yang mudhaf kepada Allah adalah imma sifa wa imma mudhaf lil milik. Seperti Baitullah, Abdullah. Ini adalah lil milik. Miliknya Allah Ta'ala. Itu makhluk. Kemudian mudhaf kepada Allah, kalau ada itu makhluk, maka ada yang didapat tasrifiyah dan mudhaf milkiyah. Dan di sini bukan. Maka didapat sifat lil mausuf. Sifat kepada yang disifati, maka dia bukan makhluk. Seperti kalamullah. Seperti, ya kan? Semua sifat-sifat yang diidapkan kepada Allah, yaitu seperti yadullah dan yang lainnya. Maka dengan demikian, kalimat Allah bukan makhluk. Karena bukan makhluk, boleh dijadikan doa tadi, perlindungan atau doa perlindungan tadi. Kalau seandainya makhluk, maka tidak boleh. Karena pembicaraan masalah syirik. Ar-rabi'atu fadilatu hadza doa ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini bersamaan dengan pendeknya kalimatnya, itu ikhtisar ringkasnya. Kalimat yang ringkas. Dan Rasulullah SAW, di antara kekhususan beliau itu apa? Diberikan jawami'ul kalim. Kalimat yang jami'ah. Kalimat yang jami'ah, kalimat yang maknanya lengkap, mencakup, luas, dan pendek kalimatnya. Di antaranya adalah doa ini. Ringkasnya kalamnya beliau ini, dan maknanya sangat luas. Maka dikatakan di sini memiliki keutamaan yang besar. Fadil itu ada doa ma'akhtisarihi. Sama dengan pendek dan ringkasnya kalimat tadi. Tapi keutamanya besar. Lam yadurrahu se'un hatta yartahila min dalikal makan. Amin manzili dalik. Al-khamisatu ain anna kauna syai'i yahsulu bi manfaatun dunyawiyatun min kafis sarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asyirki aw la yadullu ala annahu laysa minal muharramat. Ya kan? Tergantung permasalahannya. Jadi bahwasanya keberadaan sesuatu anna kauna syai' sesuatu itu dengannya bisa menghasilkan manfaat duniawi ya. Manfaat perkara yang berhubungan dengan perkara dunia. Apa itu? Berupa kafusarin. Menahan keburukan. Atau menepis keburukan. Kejelekan. Kaf. Menahan. Keburukan tadi tidak bisa menerobos kepada yang berhubungan dengan orang yang menggunakan suatu perkara tadi. Au jalbi naf'in itu mendatangkan manfaat. Sesuatu yang bisa menghasilkan manfaat duniawiyah berupa bisa menepis keburukan atau mendatangkan kemanfaatan. Ini tidaklah menunjukkan bahwasanya itu bukan syirik. Bahkan itu tidaklah menunjukkan bahwasanya itu bukan perkara yang haram. Maka bisa jadi perkara itu haram. Walaupun mendatangkan manfaat duniawi ya. Ya kan? Seperti orang yang gandrung dengan perdukunan. Perkara tadi adalah haram. Tapi kadang-kadang ada hasilnya, ada manfaatnya. Ini bukan berarti perkara itu haram, halal. Bahkan termasuk perkara yang haram, termasuk perkara yang syirik sesuai dengan permasalahannya. Seperti ini. Minta perlindungan dengan jin. Dan perkara yang itu khusus bagi Allah. Untuk memberikan perlindungannya. Maka ini termasuk syirik. Termasuk haram. Demikian juga perkara-perkara yang menghasilkan perkara manfaat duniawi ya. Walaupun bukan syirik. Kadang termasuk juga haram. Seperti yang disebut dengan istilah berupa dengan perkara yang haram. Berupa dengan khamr. Berobat dengan apa? Seperti berobat dengan rokok katanya. Batuk berobat dengan rokok, sesamsu atau rokok gerbal atau yang semisalnya tadi. Ini semuanya adalah bukanlah kemudian menghasilkan manfaat duniawi ya. Akan menjadi perkara yang halal. Dan ini banyak permasalahannya, banyak sekali. Ya kan? Seorang ingin mendapatkan perkara-perkara yang berhubungan dengan manfaat duniawi, berhubungan dengan seperti tukang sihir, seperti ahli nujum, ahli perbintangan, atau seperti yang disebut dengan bahasa lain, bahasa mereka paranormal, ya kan? Untuk mendatangkan perkara-perkara yang bisa didatangkan, atau mendapatkan perkara yang dicari, seperti barang-barang antik, menggunakan paranormal, biar barang itu tadi bisa dikuasai, bisa didapatkan. Walaupun taruhlah memang menghasilkannya, bukan berarti perkara tadi bukan haram atau bukan syirik, tergantung bagaimana muamalah dengan apa dengan perkara tersebut. Adapun berhubungan dengan dukun, kalau sekedar bertanya untuk menguji, itu juga ada menghasilkan manfaat. Dan caranya apa? Tahu tentang keberadaan orang ini dukun beneran atau tidak? Ini dibolehkan. Di kasusnya Ibnu Suyad, Rasulullah menguji. Dari kasus tersebut atau kisah tersebut, Syekh Muqbil mengatakan boleh seorang itu tanya kepada dukun dengan tujuan untuk menguji. Untuk menguji, bukan untuk mencari manfaat yang berhubungan dengan kebutuhan dia. Tapi kalau menguji, bagaimana benar enggak dukun dia? Nah, atau misalnya tukang sihir benar enggak dia? Nah, ini kalau memang untuk menguji dibolehkan. Ya kan? Itu rincian dari kalamnya Syekh Muqbil rahimahullah dalam sebagian fatwa beliau dalam sebagian kitabnya. Maka di sini dikatakan anna kauna syai'in yahsulu bi manfaatun dunyawiyatin min kafisarin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asyirki. Bahkan la yadullu ala annahu laysa min al muharramat, tergantung permasalahannya. Ya kan? Kafusar, menahan keburukan. Pakai suap. Ya kan? Bagaimana caranya? Di situ kalau memang tujuannya untuk menahan kuburan dari dirinya, maka bukan perkara yang haram. Tapi kalau untuk mendatangkan manfaat duniawi, ya sehingga dia harus memiliki haknya orang lain karena pakai suatu tim, maka hukumnya haram. Walaupun bukan syirik. Jadi tergantung permasalahannya. Kafsar ozal pun apa ini permasalahannya? Apakah masalah berhubungan dengan perkara-perkara syirik, maka hukumnya syirik. Kalau perkara haram, maka hukumnya haram. Oleh alam. Daib. Kita masuk dalam bab baru. Qala al-imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, babun minasyirki aistagisa bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Babun, bab yang membicarakan termasuk kesyirikan istighosah, minta pertolongan dengan selain Allah atau menyeru selain Allah. Qauluhu minasyirki ayastagisa bighairillah aw yad'a ghairahu. Qala Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, al-istighatsatu hiya talabul ghaus. Al-istighatsah. Ada alif, ada sin, ada ta. Itu mantanya adalah untuk meminta. Mengartikan tolak. Meminta al-ghaus. Ghaus adalah pertolongan. Dan apa itu ghaus? Wahuwa izalatus syiddah. Minta pertolongan agar syiddah, perkara yang menyusahkan dirinya atau menyusahkan masyarakatnya atau menyusahkan kaumnya atau keluarganya, itu diminta supaya diizalakan, dihilangkan. Izalah itu menghilangkan. Azala yuzilu, menghilangkan. Kalau zala yazulu, bergeser. Kalau zala yazalu, maknanya apa? Senan, tiasa. Ma yazak, ma zala, dan semisalnya. Adapun izala itu say, ya ini menghilangkan, menghilangkan sesuatu. Izala itu sidda, menghilangkan sidda. Mana sidda adalah? Kesusahan, kesempitan, dan semisalnya itu namanya sidda. Dalam perkara yang sidda, perkara yang menjadi beban berat. Perkara yang memberatkan, perkara yang menyulitkan. Itu namanya siddah. Menyulitkan. Jadi istighosah maknanya yastagisu, maknanya minta agar kesedihan, kesusahan, kesulitan itu dihilangkan. Kal istinsori tolabun nasri, seperti istinsor. Istansor, istansiru. Istinsor maknanya adalah meminta nasr, minta pertolongan. Nasara yang suruh menolong, istansara minta pertolongan. Wal isti'anati talabul auni. Kal isti'anati wa talabu atalabul aun. Ya kan? A'ana yu'inu, menolong. Ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Maka dikatakan talabul aun, talab adalah meminta. Dan ini kalau diperuntukkan kepada selain Allah Ta'ala, maka hukumnya syirik. Wa qala ghairuhu, ya ini selain Syekhul Islam. Al-farku bainal istighatsati wa du'a, anil istighatsata la takunu illa minal makruh. Apa di situ? Yang lain mengatakan, selain beliau mengatakan, perbedaan antara istighatsah dan doa. Di sini dalam judul dikatakan ada istighosah, ada doa kepada selain Allah. Apa bedanya istighosah dan doa? Dikatakan di sini analisian ala istighosah ta'ala takunu illa minal makruh, bahwa istighosah itu keberadaannya tiada ada kecuali dari perkara yang makruh, yang menyedihkan. Makruh sidda maknanya sama. Al-karb wa siddah maknanya sama. Jadi istighosah satu itu la takunu, tidaklah wujud istighosah kecuali dari perkara yang menyedihkan. Makruh. perkara yang dianggap perkara itu memberatkan dirinya berupa kesedihan, kesusahan. Sedangkan doa, wa doa'u a'am minal istighatsah, sedangkan doa dia lebih umum, lebih luas, makna am lebih luas. Sedangkan doa dia lebih a'am, lebih luas daripada al-istighatsah. Li'annahu yakunu minal makruhi wa ghairi, kenapa? Karena doa itu keberadaannya dari perkara yang tadi dianggapnya menyedihkan, menyusahkan dan semisalnya, dan juga dari selain perkara yang menyedihkan. Maka tidak disyaratkan ayyakuna sidda bal ya'ummu likulul waqt. Jadi doa itu la yustaratu bihi ayyakuna bisiddah bal ya'ummu likulul waqt. Doa itu enggak harus beradanya itu karena adanya perkara yang menyulitkan, tapi bahkan mencakup seluruh waktu. Ya kan, setiap waktu tidak ada perkara yang menyulitkan pun juga kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya kan, bukan perkara yang berhubungan dengan kesulitan dalam kehidupan kita dan kita berdoa saja, tidak. Bahkan dalam perkara yang longgar pun dilakukan doa. Maka dikatakan ya ummu likulil waqt, mencakup seluruh waktu. Begitu kah waktu susah atau waktu senang yang semisalnya bisa dilakukan doa. Maka itu perbedaannya, tidak disyaratkan adanya perkara yang menyulitkan dalam perkara doa, beda dengan istighosah. Maka la takunu illa minal makruh, tidaklah wujud istighosah kecuali dari perkara yang menyulitkan, perkara yang menyusahkan. Maka dikatakan siddah. Dan ini semua ya ikhwah, seandainya darus kita ini dihafal kalimat-kalimatnya, walaupun tidak semuanya, perkara penting dihafal, itulah mencari ilmu. Jadi mencari ilmu itu bukan sekedar kita ini mencari barokah dalam majelis taklim, tapi juga upaya untuk kita jadikan catatan dalam benak kita, diingat, ditulis, sering dibaca, sering dimurajaahi, itulah keberadaan keseriusan dalam mencari ilmu. Bukan sekedar yang penting hadir, yang penting hadir dalam mencari ilmu, barokah mencari ilmu, ini tidak. Adapun banyak dari kalangan manusia itu kadang membaca Sahih Bukhari cuma tabarrukan barokah selesai dari kitab Sahih Bukhari dan semisalnya. Maka oleh itu perhatikan beberapa kalimat yang mungkin di sini perlu diingat, seperti perbedaan antara istighosah dan doa, ini adalah perkara penting. Karena ilmu itu adalah, kapan dikatakan ilmu yang bermanfaat? Ketika perkara yang kadang mirip, karena ada pembedanya, dibedakan. Perkara yang kadang memang dianggapnya tidak sama, ternyata sama. Nah, dari mana mengetahui anggapan kita tidak sama, ternyata sama? Dari ilmu. Dari mana kita mengetahui perkara tadi itu kayaknya sama, ternyata beda? Dari ilmu. Jadi itulah kepentingannya ilmu, itulah manfaat ilmu, itulah perkara yang benar-benar terbedakan antara yang berilmu dan yang tidak berilmu. Maka upayakan dalam menuntut ilmu itu untuk mengenal perbedaan perkara yang nampaknya sama, atau membedakan perkara yang nampaknya, atau yang mengetahui perkara itu sama nampaknya itu beda. Itu perkara yang paling bermanfaat, ilmu yang paling bermanfaat sebagaimana pernyataannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Fa'atufu du'a alal istighasa min atafil amal al-khos. Au itu adalah harfu ataf. Menasyirki ayat ayyastagisa bigarillahi au yada'uwa gairahu. Au adalah harfu ataf. Diatafkan kepada ayyastagisa. Nah, maka dikatakan doa diatafkan kepada istighosah itu termasuk dari mengatafkan perkara yang umum untuk khusus. Perkara yang umum diatafkan perkara yang khusus. Nah, istighosah itu khusus, doa itu umum. Mafhum? Doa itu adalah umum. Ketika sedih dan ketika tidak sedih, kita berdoa. Kalau istighosah ketika sedih, saja ketika susah. Mafhum? Bagaimana umum diatafkan kepada khusus, doa itu sifatnya umum. Tidak disyaratkan ketika sedih, ketika susah. Apa? Nah. Adapun istighosa, wujudnya adalah ketika adanya kesusahan. Mah dikatakan min atafil am alal khos. Ini semuanya ditulis oleh ahli ilmu, dijelaskan kenapa? Karena perkara ilmu. Ya kan? Dan orang itu kalau berilmu itu, ya kan? Akalnya semakin lama semakin kuat. Menurut bahasa mereka, IQ-nya semakin kuat. Enggak gampang untuk diombang-ambingkan orang. Karena banyaknya syubhat, orang itu punya kepentingan masing-masing. Tapi kalau orang itu memiliki kekuatan akal, fadhol. Kekuatan ilmu, maka tidak gampang untuk diombang-ambingkan orang yang punya kepentingan dalam mengombang-ambingkan orang lain. Karena manusia itu sifatnya seperti itu. Maunya orang itu menurut seperti dia. Tapi dengan ilmu, barokah ilmu ini adalah kadang orang yang punya keinginan jelek tadi tidak tercapai karena sudah terhalau dengan ilmu. Taib. Fabainahuma umumun wa khususun mutlaqun, maka antara al-istighosah dan doa, dan antara doa dan istighosah adalah sisi keumuman dan kekhususan yang mutlak. Bagaimana penjelasannya? Istami'ani bima datin wa yanfaridu doa'u anha bima datin. Keduanya terkumpul dalam suatu madah, suatu materi, suatu kebutuhan. Seperti berdoa juga kadang karena ada kesedihan. Istighosah khusus dengan kesedihan. Maka di situ istighosah dengan doa ketemu di situ. Ketika ada kesedihan orang itu berdoa. Ketika ada kesedihan orang itu istighosah. Tapi doa tadi bisa terpisah. Yanfarid terpisah. Berdiri sendiri dalam penjelasannya. I'anha minal istighosah. Dalam suatu mada, dalam suatu materi. Ya, ini doa adalah tidak harus ketika sedih. Tapi kalau ketemunya, kadang sedih juga berdoa. Tapi kalau istighosah, pasti ketika sedih. Nah, maka di situ ketemu doa dengan istighosah dalam suatu mada. Ketika sedih juga. Tapi kalau istighosah enggak ketemu dengan doa. Karena apa? Karena istighosah itu ketika khusus dalam ketika masa sedih. Nah, kalau enggak ada sedih, enggak ada istighosah, tapi ada doa. Maka di situ dikatakan yastami'ani bima datin wa yanfaridu du'a'u anha anil istighosah bima datin fa kullu istighosatin du'a'un, maka seluruh istighosah adalah doa. Naam. Kapan ada istighosah pasti dia juga ada doa. Tapi bukan seluruh doa pasti ada istighosah, maka dikatakan kul wa laisa kullu du'a'in istighosatan. Bahkan enggak ada sedih pun juga kadang kita berdoa keseringan kita. Enggak ada kesedihan pun juga kita berdoa. Nah, tapi ketika seorang itu dalam kesedihan, dia beristighosah. Dan istighosah pasti dia berdoa. Enggak ada lain. Istighosah mesti dia berdoa. Minta pertolongan, maksudnya dia berdoa kepada yang dianggap di sana ada tempat untuk meminta pertolongan. Ya. Kalau diarahkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Kalau itu khusus bagi Allah, maka hukumnya tauhid. Baik. Itu makna walasa kulu doa ini istighosatan. Bukan seluruh doa itu adalah istighosah. Karena istighosah keberadaannya dalam ketika sedih. Tapi ketika adanya istighosah, pasti di situ ada doa. Kenapa? Karena enggak wujud istighosah kecuali dengan berdoa. Ini yang diinginkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam menukilkan kalimat ini dari selain kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qauluhu aw yad'u wa ghayrahu i'lam anna doa nau'an. Aw yad'u, ini ingin menjelaskan kalimat aw yad'u atau berdoa. Ketahuilah bahwasanya doa itu ada dua macam. Doa ibadatin wa doa mas'alatin. Doa yang itu maknanya adalah murni ibadah. Dan satunya adalah doa yang maknanya adalah doa ibadah dan juga permintaan. Nah. Wa yuridu bihi fil Qur'ani hadza wa yuridu bihi fil Qur'ani hadza taratan wa hadza taratan. Atau dalam Al-Qur'an berupa doa yang disebutkan di sana kadang dimaksud dengan doa ibadatin dan kadang dengan doa mas'alatin itu namanya ada tarotan kepada doa ibadatin wa tarotan kepada doa mas'alatin. Di Quran itu seperti itu. Tersebutkan di sana doa berupa ibadah dan doa berupa mas'alah permintaan. Ini dan itu. Wa yuridu bihi majmu'uhuma, dan juga kadang dimaksud dengan doa adalah terkumpul antara doa ibadah dan doa mas'alah. Berdoa ul mas'alah wa talabu ma yanfa'u da'iya min jalbi naf'in aw kasbi durrin. Ya kan? Maka doa mas'alah, doa permintaan, yaitu talabu ma yanfa'u da'iya, meminta apa yang bermanfaat bagi yang menyeru da'iya, yang meminta. Talabu meminta permohonan apa yang bermanfaat bagi yang memohon. Berupa mendatangkan manfaat, jalb mendatangkan. Aukas fidur ataupun menyingkap madorot. Ini menghilangkan. Kasab maknanya izalah. Kasab maknanya izalah. Kasab ayak sifu kas maknanya izalah. Bukan cuma sekedar singkap saja. Tapi menghilangkan. Kasab dan izalah maknanya sama. Jadi apa itu doa mas'alah? Yaitu permohonan kepada apa yang bermanfaat bagi yang memohon berupa mendatangkan manfaat atau menyingkap madorot dari yang meminta tadi. Jadi kita dirundung dengan kesedihan. Kita minta kepada Allah agar kesedihan kita dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya doa mas'alah. Kita dirundung dengan kesusahan, baik berhubungan dengan masalah harta, keluarga, istri dan anak, dan yang lainnya berupa dakwah, berupa kondisi, situasi, berhubungan dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan untuk kita hilangkan perkara yang mengganggu kita, itu namanya doa ul mas'alah. Ya kan? Seperti doanya para nabi, ini semuanya adalah doa yang berhubungan dengan doa ul mas'alah dan doa ibadah seluruhnya. Waliyada angkarallah ala man yad'u ahadan min dunihi mimman la yamliku dharran wala naf'an. Jadi karenakan inilah Allah mengingkari. Bayangkan. Yang mengingkari siapa? Allah yang mengingkari. Bukan sekedar diingkar oleh orang. Tapi pencipta kita, sesembahan kita yang mengingkari atas orang yang menyeru seseorang dari selain Allah Ta'ala. Ahadan ini bukan hanya sekedar orang. Bahkan selain orang pun kalau diminta dengan permintaan itu khusus bagi Allah yang mengijabainya, termasuk perkara yang Allah ingkari. Maka dikatakan mimman la yamliku dharran wala naf'an, dari siapa saja yang tidak memiliki madarat dan tidak memiliki manfaat kok diseru, dimintai agar madaratnya bisa dihilangkan dari dirinya, agar manfaat bisa datangkan untuk dirinya. Padahal yang memiliki cuma Allah Ta'ala. Tok, maka ini diingkari oleh Allah Ta'ala. Tapi kuburiin, musyrikin, gak paham. Bahwasanya sang pencipta mereka lah yang mengingkari apa yang mereka lakukan. Dianggapnya perkara tadi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bahkan menjauhkannya. Seperti kakauli Ta'ala. Kul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'an wallahu was-sami'ul 'alim. Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi. Ata'buduna. Ini hamzah untuk hamzah istibhamiyah untuk ingkar. Hamzah istibhamiyah untuk ingkar. Ya kan? Apakah kalian mengibadai dari selain Allah Ta'ala apa saja yang tidak memiliki untuk kalian suatu madharat dan tidak memiliki untuk kalian suatu manfaat, sedangkan Allah Ta'ala was-sami'ul 'alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Ini namanya hamzah istifhamiyah lil ingkar, untuk pengingkaran. Dan Allah yang mengajari, yang menyuruh nabinya agar mengingkari mereka dengan pertanyaan, dengan konteks pertanyaan ini. Maka dikatakan istifham al-ingkari, pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran, totelaan dan semisalnya. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Ta'ala yang lain, kul apa ini? Ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna. Wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadana Allahu kalladhi istahwathu syayatin minal ins minal fil ardi khairana. Law ashabun yad'unahu ilal huda ittina. Kul innal hudallahi wal huda. Wa umirna linuslima lirabbil alamin. Ini semua juga termasuk pengingkaran yang Allah perintahkan kepada nabinya dengan bentuk kalimat ini, kalimat sebab ingkari. Kami menyuruh dari selain Allah apa saja yang tidak bisa bermanfaat bagi kami, ma ini ma umum, baik itu berupa kuburan dan yang lainnya. Wala yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadanallahu. Dan kita akan dikembalikan balik menjadi perkara, menjadi syirik, menjadi dolal, menjadi sesat setelah kami diberi oleh petunjuk. Ini namanya apa? Sesat setelah dapat petunjuk. Contohnya bakallah distahwat usyayatin, seperti orang yang disesatkan oleh syaitan di bumi. Hairona, bingung, enggak tahu arah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menyuruh kepada selain Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi, setelah orang itu dapat petunjuk, maka orang ini adalah orang yang bingung. Hairona, orang yang enggak tahu arah. Lalu ashabun yad'unahu, dia memiliki asam di kawan-kawan. Kawan-kawan tadi menyuruh dia. Kepada petunjuk, iktina. Datanglah kepada kami. Tapi karena sudah tersesatkan, maka enggak berguna seruan tadi dari kawan-kawannya. Kul inna hudallahu wal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, bahwasanya innal huda hudallahu wal huda. Inna hudallahu wal huda. Ini termasuk khusus. Benar-benar hudallahu wal huda. Benar-benar yang nanya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Ini maknanya adalah takhsis. Wa umirna, dan kami diperintah agar kami berserah diri untuk Rabb semesta alam. Maka sini dikatakan bahwasanya tauhid ar-rububiyah adalah menyeru dan mengharuskan dan menuntut orang itu mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Wa qala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ini kitabnya kepada Nabi. Wa la tad'u. Wahai Rasul, dengan kau menyeru. Hari selain Allah Ta'ala. Apa saja yang tidak bisa memberikan kamu suatu manfaat. Dan tidak bisa memberikan suatu kepada kamu suatu madarat. Jika engkau melakukannya, pasti engkau termasuk orang-orang yang kafir. Dhalim adalah kafir. Baiknya ka'idah minat dhalim termasuk kafir. Ini kitab kepada Nabi SAW. Dan kita juga termasuk harus mendapatkan kitab ini. Tidak bisa lepas. Karena kita adalah umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Allah Ta'ala. Qala Syaikhul Islam rahimahullah Ta'ala, "Kullu du'a'i ibadatin mustalzimun li du'a'il mas'alah." Tatallab. Mustalzim ya tatallab, menuntut. Berkata Syaikhul Islam rahimahullah Ta'ala, "Maka seluruh doa ibadah, mengharuskan, menuntut mustalzimun mutatallibun. Ya tatallabu." Mustalzimun maknanya tatallaba. Istalzama sama dengan taqallaba. Menuntut doaul mas'alah. Seluruh doa kita adalah doa menuntut doa mas'alah. Wa kullu du'ai mas'alatin mutadamminun lidu'ail ibadah. Dan seluruh doa mas'alah adalah mengandung doaul ibadah. Maknanya, semua orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, baik dia itu meminta suatu perkara, berarti dia termasuk telah beribadah kepada Allah. Dan semua orang yang berdoa walaupun enggak meminta sesuatu, ini termasuk juga menuntut dia itu telah berdoa dengan doaul mas'alah. Saling tuntut menuntut, saling harus mengharuskan, saling kandung mengandung antara dua doa ini. Paham ya, ikhwah? Qala Allah Ta'ala, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, innahu la yuhibbul mu'tadin." Allah Ta'ala berfirman, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Rabb kalian dengan tadarru, dengan merendah diri, wa khufya, dan kalimat yang dipelankan, disembunyikan. Sungguh Allah tidaklah mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan ini sering kita jumpai, ikhwah, doa yang melalui batas mengganggu kaum muslimin di masjid-masjid, di musala-musala, hari demi hari, ya kan, siang malam. Wa qala ta'ala kul ara'aytukum in atakum azabullah atatkum sa'atu aghairallah tad'una in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'una fa yaksibu ma tad'una ilahi in sa'ah wa tansawna ma tusyrikun. Ini semua adalah kecaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bentuknya bentuk pertentangan tapi taubih. Allah telah berupa kesyirikan, ya kan? Aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Jadi ketika adanya masalah besar berupa kebangkitan hari kiamat dan ataupun siksaan Allah Ta'ala, apakah kalian menyeru selain Allah? Kalau kalian jujur, enggak akan kalian seru selain Allah. Pasti kalian seru Allah kok. Maka itu bahwasanya musyrikin ini ketika sedih mereka menyuruh Allah Ta'ala. Ketika senang mereka melakukan kesyirikan. Ini syirik zaman dahulu. Kalau syirik zaman sekarang ini, ya, dalam sedih, dalam senang semuanya melakukan kesyirikan. Wal iyyahu tad'una, maka bahkan hanyalah kalian kepada Allah kalian menyeru bayak siapa mata tad'una ila insa'ah. Watan sa'una mata tusyrikun. Maka di sini ya, kau perhatikan. Doa itu walaupun datang dari seorang musyrik, kadang-kadang diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, kadang diterima. Dari seorang kafir kadang diterima. Kadang diijabah. Ini. Bayak siapa mata tad'una ila insa'ah. Watan sa'una mata tusyrikun. Wa qala ta'ala wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa qala ta'ala lahu da'watul haq. Lahu da'watul haq, ini da'wat tauhid. Lahu, baginya Allah Ta'ala da'watul haq, da'wah menyeru kepada tauhid. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kafaihi ilal ma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa bidhalal wa ma du'aul kafirina illa bidhalal wa masalu hadza fil qur'an fi du'al masala aktsaru min ayyusar an yusar. Dan semisal doa seperti ini, da'ul masalah dalam Al-Qur'an aktsar, lebih banyak dari dibatasi, artinya enggak terbatas, aktsaru lebih banyak, ayyus min ayyusar dari dibatasi, maknanya enggak terbatas. Yusur terbatas. Hasara yahsuru itu dibatasi. Hasar itu batasan. Artinya doaul masalah ini adalah dalam Al-Quran enggak terbatas banyaknya. Artinya kalau kita mau menghitung sangat banyak sekali. Bukan kok enggak ada batasnya. Ya ada batasnya tapi sangat banyak sekali. Maksudnya sangat banyak sekali. Wa wajadammanu doa al-ibadah, seluruh da'ul masalah, maka kandungannya adalah doa al-ibadah. Ini seluruh orang itu minta kepada Allah Ta'ala dalam perkara yang dia inginkan, berarti dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Lianna sa'ila akhlasa, akhlasa so'alahu lillah, karena seorang yang meminta akhlasa, memurnikan. Permintaannya hanyalah untuk Allah Ta'ala, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan doa yang dia inginkan. Dengan permohonan yang dia minta. Wa dzalika fi min afdhalil ibadah. Tengok, doaul masa termasuk ibadah yang paling afdol. Ibadah yang paling afdol, sehingga kita dapat sering mendengarkan apa? Nada sambung dari sebagian orang-orang roja dengan supaya kita ini berdoa. Mencontoh doa Ibrahim. Kita sambung dari siapa? Mus'ab. Biasanya nada sambung. Nada sambung itu pakai apa? Anjuran berdoa kepada Allah dalam telepon-telepon itu. Nah, berarti kan itu turang roja yang sering kalau di telepon itu nada sambungnya, kenapa kita gak berdoa gitu. Baik. Matikan. Maka ketika zakir lillahi wa tali. Mana tali? Ah, ayo. Bagaimana tali? Tali ini isim tafi'il. Isim apa? Isim fa'il. Bagaimana? Tali. Apa yuk? Apa si safi'i? Aywah, naam, ahsanta. Ketika dakir lilewat tali likitabihi, tali likitabihi, talayat lu, utlu. Fatluna ba'lani atainahu ayatina fangsalah kaminha. Utlu, utlu. Bacalah. Juga makna tali bisa juga ikutilah sama saja. Tergantung siapnya. Wakatulah keadzakir. Demikian juga orang yang berzikir lillahi ta'ala. Dan orang yang membaca terhadap kitab Allah ta'ala. Wa nahwi dan yang semisalnya. Talibun minallahi bil ma'na. Jadi orang yang membaca kitabullah. Orang yang berzikir maknanya dia meminta dari Allah ta'ala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berarti kita sudah meminta. Kita berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah termasuk juga apa? Maknanya meminta, secara makna dia meminta dari Allah ta'ala. Fayakunu da'iyan abidan. Seorang yang berzikir, seorang yang membaca kitabullah dan semisalnya. Maka secara makna dia adalah seorang yang berdoa dan seorang yang beribadah. Mahfum? Nah. Ya kan? Dan tidak ada doa itu isinya apa? Allah, Allah, Allah, Allah, hu, hu, hu, hu. Doa orang sufi. Ya kan? Pakai dhamir. Hu, hu, hu. Nah. Dulu saya di Pakistan naik bus. Di belakang. Ada yang goyang-goyang. Kita tidak tahu kalau orang itu ternyata orang sufi. Saya mata break. Hu, hu, hu. Di bangku paling belakang. Goyang-goyang semuanya. Ha, hu, ha, hu, ha, hu, ha, hu. Di Pakistan dulu. Dari sana gudangnya jamaah tabligh, gudangnya jamaah orang-orang sufi. Kalau kumpul mereka 10 juta. Banyak. Juta-juta pokoknya. Di Pakistan, di kota namanya Rewin. Orang Indonesia, seluruh Indonesia datang ke sana. Orang jamaah tabligh yang punya uang. Mulang-mulang jadi bangkrut. Mulang-mulang jadi? Bangkrut habis tanya adanya. Jadi katakan zakir lillahi wa ta'ala li kitabi wa nahwi talibun minallahi bil ma'na. Jadi seorang yang berzikir lillahi ta'ala, seorang yang membaca kitabullah ta'ala dan semisalnya, secara makna dia adalah meminta dari Allah ta'ala. Menjadilah dia seorang yang berdoa dan seorang yang beribadah dengan perbuatan yang dia lakukan. Salman. Jadi kan? Baik. Fatabayyana bi hadha min qawli Syekhul Islam anna du'a ibadah mustalzimun li du'a al-mas'alah, maka fatabayyana. Apa bedanya tabayyana dengan bayyana? Syafi'i. Kan belajar sorab. Daba, daba, dabu itu sekarang gimana? Apa bedanya bayyana dengan tabayyana? Kalau bayyana memperjelas. Iya. Mas Dana. Apa bedanya bayana dan tabayana? Ayah, ayah salah. Malik. Ayah Mbah Malik. Malik D. Malik Kabir. Syafi'i. Atau pasti Ayub. Haris. Monggo. Persilakan. Zakaria menjawab. Nah terus, ayo wah, mana yang lazim, mana yang mutaati? Ayo, ayo, Zidni? Ayo wah, kalau bayana? Ayo wah, ahsanta. Tabayan itu lazim, bayana mutaati. Tabayan itu jelas, dia lazim, dia yang jelas. Tabayana amru fulanin. Jelas perkaranya si fulan. Kalau bayana. Ya kan? Fulanun amro fulanin. Mahfum? Ayo. Itu. Fata bayana bihada. Maka jelaslah dengan ini. Itu namanya lazim. Dari perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasanya doaul ibadah. Bahwasanya doaul ibadah adalah mengharuskan doaul mas'alah. Mustalzimun mutatallibun. Diperhatikan. Diperhatikan antara tabayyana dengan bayana. Kalau saling menjelaskan itu bukan begitu. Kama anna du'al mas'ala mutaddamun li du'al ibadah. Wa qad qala ta'ala an khalilihi. Siapa khalilnya di sini? Sabi. Ibrahim alaihissalam asanta. Wa'tazilukum wa matad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa al-akuna bidu'ai rabbi sakia asa. In kana fil Qur'an fatakunu mujibatan laysat liraja. Asa itu kalau dalam Al-Qur'an pasti dia adalah mujibah. Mana mujibah adalah mengharuskan, bukan hanya saudara. Apa sekedar harapan. Wa'adu Rabbi, pasti dengan doaku kepada Rabbku, aku bukan termasuk dengan doa tadi, termasuk orang yang sengsara. Nah, gitu. Bukan mudah-mudahan, asa'allah aku, nah mudah-mudahan aku bukan termasuk orang yang sengsara dengan doa kepada Rabbku. Tapi dengan doa kepada Rabbku, maka Allah akan kalau memang serius doa tadi, ya maka mengharuskan orang itu tidak sengsara. Falam tazalu ma ya'buduna buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Soalnya kita baca besok lagi. Alhamdulillah. Amin. Tafadhal.